gigi 2 kali sehari. Pagi waktu mandi dan malam sebelum tidur. Pakai odol, sikat yang bersih. Gosok gigi, digosok sampai bersih. Gigi sehat, senyummu manis. Dan tak mudah sakit gigi. Sikat yang bersih, gosok gigi, digosok sampai bersih.